Pada definisi yang ketiga, kita akan membahas definisi yang dikeluarkan oleh IFLA. Menurut IFLA, perpustakaan digital adalah kumpulan koleksi konten digital yang tersedia secara online serta terjamin kualitasnya, yang dibuat atau dikumpulkan dan dikelola menurut prinsip-prinsip yang diterima secara internasional untuk pengembangan koleksi dan dapat diakses dengan cara yang koheren dan berkelanjutan, didukung oleh layanan yang diperlukan untuk memungkinkan pengguna menggunakan sumber daya tersebut. Penjelasan dari definisi ini tidak jauh berbeda dari definisi sebelumnya. Namun ada dua poin yang membedakan definisi IFLA dengan definisi sebelumnya. Yang pertama adalah poin mengenai kualitas, dan yang kedua adalah poin mengenai universalitas. Dalam poin kualitas, suatu sistem informasi dapat dikatakan sebagai perpustakaan digital jika konten yang disajikan mempunyai jaminan akan kualitas. Kita mengenal dua perspektif mengenai kualitas konten. Yang pertama, ditinjau dari perspektif kontainer, dan yang kedua, ditinjau dari perspektif isi. Dalam perspektif kontainer, suatu konten dapat dikatakan baik jika konten tersebut ditempatkan pada format yang tepat. Format ini bisa menyesuaikan kepada isi konten atau pengguna konten. Contoh kontainer bagi konten digital seperti PDF, MP3, MP4, dan yang lain-lain. Perbedaan kedua dalam definisi IFLA adalah penekanan pada sifat universalitas. Sifat universalitas yang dimaksud dalam definisi ini berorientasi kepada pengembangan koleksi yang berbasis kepada nilai interoperabilitas. Prinsip interoperabilitas adalah prinsip di mana suatu koleksi dalam suatu lingkungan sistem informasi dapat diakses dari lingkungan sistem informasi lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan penetapan standar yang ditetapkan secara internasional, sehingga setiap sistem informasi bisa terhubung satu sama lainnya. Setiap konten dapat diakses dari lingkungan sistem informasi yang berbeda.